Baik, babur rad. Bab tentang rad. Rad secara bahasa adalah rujuk. Rujuk dan berbalik. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, menambah bagian. Ya. Dan mengurangi saham. Berarti rad ini kebalikan dari apa? Hah? Dari aul. Kalau aul tadi, dia menambah saham, mengurangi apa? Mengurangi bagian. Iya. Baik. Jadi rad ini, setelah ashabul furud, ya, jadi rad ini kejadiannya hanya di pewarisan yang apa namanya, yang tidak ada asobah di situ. Sebab kalau ada asobah, tidak diperlukan pembahasan apa? Pembahasan rad. Asobah mengambil seluruh harta. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang ada ahli waris. Sudah ditentukan bagiannya. Tidak ada pewaris yang lain. Kecuali mereka saja. Iya. Tidak ada pewaris lain kecuali mereka. Maka dia mengambil seluruh dari harta tersebut. Seorang misalnya meninggal. Ya. Yang dia tinggalkan cuma anak perempuan satu-satunya. Maka anak perempuan dari sisi fard dia dapat berapa? Dapat seperdua. Seperduanya mau dikemanakan? Hah? Ya, tentunya tidak mungkin dibuang kan? Ya. Makanya seperdua ini dirat, dikembalikan. Jadi dia dapat seluruhnya. Seperdua dari sisi fard. Dan seperduanya dari sisi apa? Dari sisi rat. Nah, ini maksudnya. Iya. Dan pembahasan rat ini silam mendapat di kalangan para ulama. Ya. Madhab Hanafi ada ini yang masyhur di madhab Imam Ahmad rahimahullah bahwa ada rad itu. Adapun di kalangan Syafi'iyah dan di kalangan Malikiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak ada rad. Dan benarnya bahwa rad itu adalah hal yang dipakai sebagai i'tibar. Karena dalam Al-Qur'an Allah firman wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ulul arham lebih berhak. Ya, sebagian dari mereka dari sebagian yang lainnya. Sekarang anaknya, anak perempuannya ada. Ya. Masa diberikan kepada selainnya, kan begitu? Ini contoh ya, kalau dia meninggal, dia tinggalkan anak perempuan saja. Karena itu, mereka yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ya, karena itu, siapa yang berpendapat adanya warisan untuk dawil arham, pasti dia juga akan berpendapat ada pembahasan apa? Pembahasan rad. Ya, sebab kalau dawil arham saja dapat, apalagi ashab al-furud. Harusnya apa? Harusnya lebih bisa menerima rad. Ya, jelas ya. Walaupun dawil arham itu mereka dibagi secara warisan ya. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah rad ini. Apa namanya? Tentang definisinya. Ya, dan maknanya. Serta penjelasan tentang hukumnya. Iya. Secara global. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Illam tastagrig al-furud al-mala wa lam yakun asaba yuraddu alaihim ala qadri furudihim." Iya. Kata beliau, apabila fard itu tidak mencakup seluruh harta dan tidak ada asaba. Iya. Jadi ada ashabul fard. Tapi tidak mencakup seluruh harta. Seluruh harta belum habis setelah dikasih. Ashab fard semuanya dikasih. Hartanya belum habis. Dan asobah tidak ada. Maka hukumnya dirad. Lebihnya itu dikembalikan. Ya, ditambahkan kepada ashabul fard itu. Sesuai dengan fard mereka sendiri. Sesuai dengan fard mereka sendiri. Nah, disini Ibnu Qudamah terangkan ya bagaimana cara pembagian rad itu. Ya, dan secara global bahwa pembahasan rad itu dibagi menjadi dua. Ada pembahasan rad yang di dalam ahli waris di situ tidak ada suami dan tidak ada istri. Dan ada pembahasan rad yang di situ ada suami dan ada apa? Ada istri. Ada suami dan ada istri. Iya. Kenapa kita bedakan? Ada pembahasan yang kalau tidak ada suami dan istri, dan ada pembahasan yang kalau dihitung apa? Suami dan istri. Ya. Karena ini memang suami dan istri tidak boleh mendapatkan apa? Tidak boleh mendapatkan rad. Karena itu kata Ibnu Qudamah, illa az-zawjain. Kecuali suami dan istri. Iya. Karena suami dan istri ini tidak masuk ke dalam dawil arham. Tidak masuk ke dalam dawi al-arham. Dan telah dinukil kesepakatan oleh para ulama tentang hal ini. Jelas ya? Iya. Adapun apa yang disebut dari Utsman, bahwa katanya Utsman memberi seorang suami tambahan, mungkin pemberiannya di situ bukan karena rad. Ya, mungkin dia diberi ya, karena ada apa namanya? Bentuk dari ashabah atau bentuk dari rahim. Belum tentu diberikan sebagai pembahasan rad. Jadi secara umum yang menukil kesepakatan di sini kuat ya, apalagi berdasarkan bahwa suami dan istri tidak masuk ke dawil arham. Iya. Jadi sekarang kita lihat ada dua, terbagi dua. Ada rad yang di dalamnya ada suami dan ada apa? Yang pertama pembagian rad tidak ada suami dan tidak ada apa? Tidak ada istri. Iya. Jadi kalau misalnya ya, tidak ada suami dan tidak ada istri di situ, maka ini masalahnya ya perlu dilihat. Ya, dibagi dua lagi. Yang pertama, ashabul fardnya ini berapa orang jumlahnya? Kalau dia satu orang saja, maka dia mendapatkan harta itu seluruhnya, secara fard dan secara apa? Secara rad. Tadi saya beri contoh anak perempuan ya. Sekarang saya beri contoh lain. Contoh seorang meninggal, dia hanya meninggalkan saudara perempuan. Saudara perempuan berapa fardnya? 1/6 kalau dia sendiri. Seperdua kalau dia sendiri. Ya, maka saudara perempuan dapat berapa? 1/2. Ya, harta masih sisa berapa? 1/2. Maka 1/2 ini diberikan kepada saudara perempuan. Jadi dia dapat seluruh harta fard dan apa? Rad. Sekarang kalau ashabul fard ini jumlahnya lebih dari satu orang. Iya. Lebih dari satu orang. Nah, kalau dia lebih dari satu orang, ada dua keadaan. Mungkin dia sama jenisnya, dan mungkin dia apa? Berbeda jenisnya. Contoh sama. Seorang meninggal, dia tinggalkan 4 orang anak perempuan. Iya, jadi 4 orang anak perempuan. Ya, harusnya pembagiannya bagaimana? 4 orang anak perempuan. Iya, dia dapatkan sulusa matarak. 1/3 dari apa yang ditinggalkan. Kan begitu? Iya. Berarti 1/3 yang lainnya dia dapatkan secara apa? Secara rat. Iya. Maka gampang saja. Kalau dia 4 orang dibagi saja sesuai jumlah kepalanya. Iya. 4 orang anak perempuan dibagi 4. Setiap orang dapat apa? 1 bagian nanti dari saham. Sebab harta sudah menjadi berapa? Sudah menjadi milik mereka seluruhnya. Tidak perlu dikatakan 2/3 dulu dibagi 4. Kemudian 1/3 dibagi berapa? Dibagi 4. Sama saja. Ya, jelas ya? Baik. Bagaimana kalau keadaan yang kedua? Kalau ternyata banyak orang tapi berbeda. Ya, jenisnya berbeda. Nah. Contoh misalnya. Ya. Seorang meninggal, dia tinggalkan nenek. Juga dia tinggalkan saudara laki-laki seibu. Iya. Saudara laki-laki apa? Seibu. Nah, kalau saudara laki-laki seibu, dapatnya berapa? Saudara laki-laki seibu. Hah? Dapat berapa? Sepernam ya, di pembahasan kalalah. Baik, nenek dapat berapa? Nenek, cepat. Sepertiga atau sepernam? Ya, sepernam, karena ada saudara laki-laki. Baik, jadi dia dapat sepernam. Jadi sini sama-sama sepernam. Iya. Jelas ya? Walaupun asal masalahnya tiga, asal masalahnya kan, kalau sepernam-sepernam, asal masalahnya berarti berapa? Enam kan? Dihitung dari akar enam. Ya. Karena hartanya lebih, masih ada empat per enam, ya sudah. Ini dikembalikan saja kepada asal dua, kepada akar dua. Ya, maka dibagi saja antara mereka. Ya. Dengan akar dua, setiap orang dapat berapa? Dapat satu. Satu-satu. Kalau misalnya, ya kalau misalnya ada anak perempuan dan ada ibu, seorang meninggal, dia tinggalkan anak perempuan dan siapa? Ibu. Anak perempuan dapat berapa? Seperdua. Ibu dapat berapa? Dapat seperenam. Iya. Baik. Ini akar masalah mereka dihitung dari mana? Dihitung dari 6. Dihitung dari berapa? Dihitung dari 6. Iya. Baik. Sekarang lebih. Berarti dirat. 6 dipindah kepada akar berapa? Dirat kepada akar 4. Iya. Demikian. Jadi, si anak perempuan, dia dapat 3. Dan si ibu dapat berapa? Dapat 1. Baik. Kemudian berikutnya, iya. Yang kedua kalau misalnya, itu tadi yang pertama ya, kalau di situ tidak ada apa, tidak ada apa, suami dan istri. Sekarang kalau di pembahasan rotnya ada suami dan istri, ini dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau rahimahullah, illa zaujaini, kecuali suami dan istri. Iya. Fala yuraddu alaihima, tidak rot atas keduanya. Dia rot atas keduanya. Yang ini telah kita sebutkan ya. Bahwa ini disepakati oleh para sahabat. Nah, karena mereka memang suami dan istri tidak masuk ke dalam dawil arham. Kata beliau, fa in ikhtalafat furuduhum akhadta sihamahum min asli sittah. Nah, ini dari tadi kita cuma mengambil dari dasar 6 saja. Ya. Di pembahasan rot ini ya. Karena memang ya, kalau ada suami dan istri di situ, itu tidak mungkin diambil dari dasar apa? Dari dasar 6. Jelas ya? Dari dasar 6. Baik. Kata Ibnu Qudamah, kalau fard mereka berbeda, kamu ambil siham mereka dari dasar 6. Tsumma ja'alta adada sihamihim asla maslahatihim. Asla mas'alatihim. Kemudian kamu jadikan ya, jumlah saham mereka itu sesuai dengan asal masalah mereka. Nah. Iya. Baik. Jadi kalau al-fard berselisih, kita jadikan dia di atas asal berapa? Asal 6. Iya. Contoh misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang ibu. Iya. Berarti anak perempuan dapat berapa? Seperdua. Cucu perempuan dapat? Cepat-cepat. Seperenam. Ya. Sebagai penyempurna dari apa? As-sulutsain. Dan ibu dapat berapa? Dapat seperenam. Ya. Masih sisa atau tidak? Saya tanya sekarang, masih sisa atau tidak ini? Hah? Harus diperiksa dulu kalau sudah habis. Yang tadi lagi rot ya. Ya. Baik, berarti masih sisa. Masih sisa berapa? 2 per 6. Ya. Ini 2 per 6 jadi milik siapa? Nah, di sini dihitung. Ya. Baik. Jadi, untuk anak perempuan, dia dapat 3. Untuk cucu perempuan dapat 1. Dan untuk ibu dapat 1. Ya. Jadi semuanya dihitung saja jumlah 3, 1, 1 berarti 5. Dikembalikan dari asal 6 dikembalikan ke asal berapa? Asal 5. Baik. Kemudian kata beliau, fa in kasara ala ba'dihim darabtahu fi adadi sihamihim. Kalau ternyata pecah ya terhadap sebagian mereka, maka kamu bagi sesuai dengan jumlah saham mereka. Ya. Kalau terjadi pecahan di sini, nah ini dihitung sudah. Terjadi pecahan. Ya. Maka kadang dilakukan dengan cara mubayana atau dengan cara muwafaqah. Iya. Jelas ya? Kalau terjadi pecahan, dikalikan sesuai dengan jumlah saham mereka. Iya. Kalau terjadi pecahan. Contoh misalnya, seorang meninggal, dia tinggalkan seorang kakek, seorang nenek, 3 orang saudara, laki-laki seibu. Ya, nenek bagiannya berapa? 1/6. Ya. Kalau diambil dari masalahnya berarti dihitung dari sebentar, nenek dapat 1/6. Kemudian saudara laki-laki, 3 orang saudara laki-laki dari yang seibu dapat berapa? Dapat 1/3. Baik. Ya dapat berapa? 1/3. Ini masih sisa banyak ya. Ya, cuman ya. Sekarang kalau kita ambil masalah dari akar 6, ya. Si nenek dapat berapa kalau dari akar 6? Dapat 1. Dan 3 orang saudara laki-laki, 3 orang apa namanya? Saudara laki-laki yang seibu dapat berapa? Dapat 2. 2 ini cukup dibagi 3? Ya. Ya kalau cukup-cukup saja ya harus dibagikan lagi. Cuma maksudnya kalau dibagi dia apa? Dia pecah nanti. Gak bisa dibagi. Pasti pecah. Nah sekarang bagaimana cara membaginya kalau dia pecah? Iya. Nah ini. Di sini kata Ibnu Qudamah dikalikan. Pada jumlah saham mereka. Ya. Dikalikan saja jumlah siapa namanya? Saudara laki-laki ini, ya saudara laki-laki yang seibu ini berapa orang jumlahnya? Ada 3 orang. Maka dikali 3 saja. Pada asal masalahnya setelah dirat. Ya. Jadi asal masalah mereka setelah dirat. Kita rat dulu ya. Sekarang kakek, nenek dengan saudara laki-laki. 1, bagiannya 1 dengan berapa? 2, berarti 3. Jadi dari akar masalah 3, dari akar masalah 6 kita rot kemana? Ketiga dulu. Nah, setelah itu dari 3 kita kali dengan jumlah kepala. Ya, jumlah kepalanya saudara laki-laki yang seibu ini berapa orang? 3 orang. Jadi kali 3. Nah, jadilah berapa? Masalahnya menjadi 9. Nah, ini tafsih namanya ya, tafsih. Menjadi 9. Ya. Jadi kalau sudah 9 gampang baginya sudah. Untuk si siapa namanya? Si nenek dapat berapa? Dapat 3. Dan untuk 3 orang bersaudara, setiap orang dapat 2. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa in kana ma'akum ahaduz zawjayni a'taytahu sahmahu min asli mas'alatihi, thumma qasamta baqi mas'alatihi ala mas'alati ahli ar-rad. Nah ini bagian yang kedua. Kalau di masalah itu ada apa? Ada suami dan istri. Ya. Jelas ya? Ada suami dan istri. Nah. Ya kalau ada suami dan istri, sudah. Kasih dulu bagiannya suami dan istri. Ya. Jelas ya? Setelah itu, bikin pembahasan rot. Bikin pembahasan rot untuk ashab fard yang lainnya. Contoh seorang meninggal, dia tinggalkan suami dan anak perempuan. Suami dapat berapa? 1/2. Anak perempuan dapat? Suami dapat berapa dulu? 1/4 ya, karena ada anak ya. Afwan. Dapat 1/4. Terus anak perempuan dapat? 1/2. Berarti masih sisa berapa? 1/4. Sudah. Sekarang suami sudah dapat bagiannya berapa? 1/4. Ya, berarti sisanya untuk anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2 secara fard dan dapat 1/4 secara apa? Secara rat. Ya, kalau dia sendiri ya. Tapi bagaimana kalau dia banyak? Hah? Misalnya? Ya. Misalnya seorang perempuan meninggal. Ya. Dia tinggalkan suami. Dan dia tinggalkan 3 anak perempuan. Ya, 3 anak perempuan. Suami dapat berapa? Dapat 1/4. Ya. Baik, lebihnya nanti ya. Si anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kan begitu? Nah, maka setelah dirat ya. Kemudian dilihat jumlah kepalanya ya. Berarti masalahnya akan menjadi berapa? Menjadi 16. Ya, menjadi 16. Dihitung di masalah 16. Iya. Baik. Ini contoh ya, bagaimana cara menghitungnya. Selesai sudah ya apa yang disebut dengan pembahasan rod. Dari apa yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini cara mencontohnya, cara membaginya. Jadi kata beliau, ya, qasam tal baqi ala mas'alati ahli rad. Fa in qasam, kalau dia berpecah lagi, wa illa darabta mas'alata rad fi mas'alati az-zauj. Kalau dia berpecah, kalikan masalah rad itu ke masalah az-zauj. Tsumma tasahhih, kemudian lakukan tasahhih ba'da dalik. Ala ma sanadkuru, sebagaimana yang kami akan sebutkan. Ini berkaitan ya dengan cara menghitungnya di masalah tasahhih nanti. Wa laysa fi mas'alatin yarithu fiha asabatun aulun wala raddun. Dan tidak ada di dalam masalah yang apa namanya diwarisi padanya asabah ya, ada aul dan ada rad ya, jadi maksudnya kalau ada permasalahan warisan, ada asabah yang mewarisi di situ, itu tidak mungkin ada permasalahan aul dan tidak mungkin ada permasalahan apa, permasalahan rad. Permasalahan aul dan permasalahan rad itu ada kalau ya, kalau ahli warisnya hanya ashabul fard saja. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang ar-rad. Kemudian berikutnya bab tashih al-masail. Bab mensahihkan permasalahan. Baik, ini sudah jam 9 ya. Sudah sampai target kita nih. Ya baik, ini bisa agak cepat kita bahas kalau enggak terlalu banyak kita kasih contoh. Ya masalahnya apa antum kalau enggak dikasih contoh ya kelihatannya hadir, kelihatannya tidak. Ini sisa yang paling penting di apa namanya dua ini, masalah tashih dan di masalah munasakhah. Ya munasakhah juga ini kalau mau dihitung semua ini panjang sekali ya menghitungnya, paling panjang sudah. Ya menghitung di munasakhah. Ini perlu waktu ya, jadi saya minta maaf saja nanti di munasakhah. Saya terangkan saja kaidah-kaidah pokoknya, kita enggak kasih contoh-contoh menghitung, tidak. Baik, di mawanil irs insyaallah enggak terlalu banyak. Demikian pula di masa isyata. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini ya. Insyaallah kita sambung nanti. Mungkin kita mulai nanti jam 10 atau 10:30. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.